Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa man yahdillah fala hadiyalah wa man yudlil fala mudillalah. Para pendengar yang berbahagia, marilah kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan petunjuk kepada kita. Dengan petunjuk itulah Allah akan memberikan segala kebaikan, segala petunjuk, segala rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kajian kita yang sebelumnya sudah kita kaji begitu mendalam tentang 5 sifat dari orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu apabila kita mendengar, apabila kita mengingat Allah, dibaca, apabila disebut nama Allah gemeterlah hati kita, apabila yang kedua apabila dibacakan ayat Al-Qur'an bertambahlah iman kita, dan ketiga apabila kepada Tuhanlah bertawakal, dan keempat mendirikan salat, dan yang terakhir menafkahkan harta yang kita miliki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang membutuhkan. Maka pada kesempatan hari ini, yaitu kita akan membahas bagaimana Allah menjelaskan dengan 5 sifat itu dengan firman Allah ayat 4 dari surat Al-Anfal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'indallah 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Artinya, itulah ya orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya, dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Ayat Al-Quran ini diawali dengan kata-kata ulaika, mereka itu, menunjukkan kepada orang-orang yang mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam 5 sifat yang kita sebutkan tadi barusan di atas, yaitu mereka itulah orang yang bergetar hatinya saat berzikir, bertambah iman saat melihat ayat Allah, bertawakal, salat, dan mengeluarkan zakat. Itulah orang-orang yang dikatakan dalam ayat ini orang-orang yang betul-betul beriman, dan bisa dikatakan dengan bahasa lain mereka itu adalah sungguh beriman dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah menunjukkan bahwasanya keimanan orang ini sangat sempurna, baik zahir maupun batin, baik di luar maupun di dalam. Karena inilah adalah menunjukkan iman yang sempurna. Maka ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli haqqin haqiqah, fama haqiqatu imanuka. Inilah yang dikatakan dalam hadis, semua itu mempunyai hak dan kebenaran, maka sesungguhnya apa sebenarnya keimanan kamu itu. Itulah hadis ketika salah ditanyakan rajulul al-hasan, seorang laki-laki yang baik, berkata kepada Abu Sa'id, amu'minun anta, apakah engkau beriman? Maka dijawabnya, iman itu ada dua. Ketika engkau bertanya kepadaku tentang iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada sorga, api neraka, hari kebangkitan, wal hisab, maka saya beriman dan termasuk orang di dalamnya. Tapi ketika ditanyakan kepadaku tentang ayat yang sebelumnya yang berbunyi innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, sampai perkataan ulaika humul mu'minuna haqqan, Apakah, fawallahi demi Allah katanya, saya tidak tahu apakah saya termasuk golongan di antara mereka yang disebutkan Allah itu atau tidak. Inilah keimanan yang sesungguhnya pada ayat yang kita kaji ini adalah memerlukan penglihatan mata kita ataupun basirah kita, supaya kita terus dapat memantau dan memperhatikan dan apa yang kita kerjakan selama ini. Karena kalau sudah hilang dari hal itu semuanya, maka dapat dianggap itu adalah sebuah kebatilan, karena tidak sesuai dengan 5 sifat dari ciri-ciri orang yang beriman. Mungkin dari sini Ustaz Perdan akan menambahkan. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul. Sangat menarik sekali pembahasan kita pada hari ini, karena kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan support atau semangat kepada kita, ya, manusia secara khusus umat Islam, untuk tetap berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengadopsi 5 ciri-ciri atau sifat yang Allah tawarkan kepada kita, agar kita tampil menjadi mukmin yang sukses di dalam kehidupan ini, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, Allah Subhanahu wa taala di dalam keterangan ayat ini memberikan kita semangat. Jangan pernah takut menjadi seorang mukmin, dan jangan pernah takut dan merasa cepat lelah ketika kita berusaha untuk tampil menjadi mukmin yang sejati. Membaca Al-Qur'an, selalu berzikir, bertawakal kepada Allah, melaksanakan salat dengan rajin, dan kemudian terakhir dengan menafkahkan harta. Jangan pernah patah semangat untuk tetap berusaha mencapai tingkatan ini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyediakan fasilitas dan penghargaan yang sangat besar, yang sangat diidam-idamkan oleh setiap manusia, terutama sekali umat Islam, di dalam kehidupannya, baik dunia pun maupun di akhirat. Apa fasilitas yang ditawarkan oleh Allah agar kita semangat untuk berusaha menjadi tampil menjadi mukmin yang sejati? Yang pertama kata Allah di sini adalah darajatun 'inda rabbihim. Posisi yang tinggi, kemuliaan, kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak ingin di dalam kehidupan ini mendapatkan kemuliaan? Saya kira di dalam hidup ini, biar dia enggak usah kaya, yang penting dihormati oleh orang lain. Itu sudah pasti, Ustaz Fajrul, ya. Yeah. Kemuliaan yang diharapkan oleh orang di dalam kehidupan ini. Kenapa orang capek-capek untuk bekerja keras? Karena agar kaya. Kenapa kalau dia kaya dihormati oleh orang? Kenapa dia mati-matian belajar sampai lupa makan? Karena dia ingin mendapatkan ilmu. Kalau sudah berilmu, dia akan disegani oleh orang. Sampai preman sendiri pun, mereka berusaha untuk mendapatkan penghormatan dari orang lain. Jadi di dalam kehidupan ini, misi dan kehidupan manusia salah satunya adalah yang sangat diidamkan ketika seseorang berusaha untuk mendapatkan penghormatan dari orang lain, berusaha untuk mendapatkan kedudukan yang mulia di dalam tatanan kehidupan masyarakat. Apalagi yang dijanjikan oleh Allah, wa maghfirah. Wah, ini subhanallah, kalau saat sekarang ini kalau kita perhatikan orang di dalam penjara, yang diharapkan apa? Ampunan, supaya lepas dari penjara. Setiap tahun diberikan amnesti, abolisi dan sebagainya. Mereka mengharapkan ini semua agar dibebaskan dari berbagai tuntutan mereka. Salah satu fasilitas yang terbesar yang Allah berikan kepada seorang mukmin ketika dia berusaha keras dalam kehidupan ini untuk tampil menjadi mukmin yang sejati, Allah akan berikan ampunan kepada mereka dan juga rizqun karim. Nah, ini adalah salah satu fenomena kehidupan manusia. Berusaha keras, banting tulang 24 jam sampai-sampai lupa sama anak istri. Biarlah, yang penting anakku, tidak usah aku terlalu dekat aku sama dia. Yang penting kebutuhan dan fasilitas hidupnya akan aku penuhi. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjawab fitrah ini. Ketika di dalam kehidupan ini seorang manusia suka yang namanya kehormatan, yang suka yang namanya penghapusan dosa atau kesalahan. Ketika manusia sangat suka mendapatkan fasilitas yang baik, rezeki dan sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala penuhi ini dengan mengatakan, jangan pernah takut untuk menjadi seorang mukmin yang sejati, karena Allah akan berikan semua apa yang diidam-idamkan oleh manusia di dalam kehidupannya. Adakah yang lebih baik daripada yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya kembali kepada kita, tapi dengan satu pertanyaan ini, Ustaz Fajrul. Sudah begini Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas yang terbaik, janji-janji yang pasti tidak akan pernah Allah khianati atau ingkar. Tapi kenapa di dalam kehidupan ini, Ustaz Fajrul, masih banyak orang yang kurang mau dan kurang berharap untuk menjadi mukmin sejati, malah dia berharap menjadi preman sejati? Silakan, Ustaz. Memang kalau kita melihat dari hadis yang saya bacakan itu tadi, kalaulah seandainya engkau menanyaku, kata seorang sahabat, yeah, begitu ya, berimankah engkau kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitabnya, kepada rasulnya, tentu aku termasuk orang yang di dalamnya. Tapi ketika kalau engkau menanyakan dari sifat yang lima orang yang beriman itu, apakah aku masuk di dalamnya, Allah ma'alam, katanya. Karena banyak sekali orang yang mendakwakan dirinya itu beriman kepada Allah, tapi tidak mempunyai lima dari tanda itu. Apa lima itu? Yaitu lima itu adalah mereka zikir. Orang yang apa, orang yang bergetar hatinya, ya, saat berzikir, berzikir, kedua bertambah Quran, iman saat melihat ayat-ayat Allah, bertawakal, sholat, dan mengeluarkan zakat. Jadi yang lima ini kalau tidak ada dari itu, maka apapun yang didakwakannya di oleh dirinya itu adalah omong kosong belaka, ya, tidak ada artinya. Maka inilah yang dimaukan dalam firman ayat yang kita kaji sekarang ini, ulaika humul mu'minuna haqqan. Ini adalah proses, belum hasil. Hasilnya nanti ketika kita sudah mendapatkan ganjaran di surga nanti. Bahwasanya surga itu diperuntukkan untuk lima sifat orang yang seperti lima sifat mukmin yang akan dihiasi surga itu, seperti itulah dia. Tidak akan dihiasi dengan noda ataupun kotoran sedikit pun. Makanya orang yang masuk ke dalamnya memang harus sudah bersih. Iya. Makanya ayat-ayat Al-Quran selalu mengajak kita kepada kebersihan. Maka salah satu pondasi yang utama dari ayat yang kita kaji, dari ayat 2, 3, sampai ke 4 pada saat ini, inilah yang sebetulnya akan mengantarkan kita nanti kepada kehidupan kita semula. Maka disinilah yang lebih baik, kehidupan semula, maksudnya kehidupan yang kita inginkan, gitu kan? Yang kita idam-idamkan. Yang kita idam-idamkan. Karena banyak sekali orang sudah mengatakan sekarang ini, saya adalah orang yang sudah beriman kepada Allah, tapi sholat nggak pernah. Nah, itu kan omong kosong namanya. Karena pembuktian keimanan itu dari lima sifat orang mukmin tersebut tidak lepas dari itu. Karena kalau lepas dari ini, belum dikatakan keimanan mereka itu sempurna. Hanya zahirnya saja, batinnya tidak. Tidak sesuai. Maka bisa saja dikatakan orang itu adalah orang munafik. Karena orang munafik itu tak sesuai dengan apa yang diucapkan oleh hatinya, katanya, pikirannya. Tak sesuai semuanya. Itu bertentangan sama sekali. Maka itulah yang bukan diharapkan untuk saat sekarang ini. Maka yang paling penting di sini, ketika kita sudah beriman kepada Allah, lahum darajatun 'inda rabbihim. Darajatun ini maksudnya menggambarkan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mendapatkan ampunan, maghfirah. Lah itu warizqun karim, rezeki yang nikmat yang mulia. Maksudnya apa, Ustaz? Rezeki nikmat yang mulia. Bukankah mungkin ada definisi lain selain nikmat yang mulia itu adalah yang dapat mengantarkan kehidupan kita itu sampai ke surga kelak? Iya, betul. Yang dimasukkan di dalam keterangan ayat ini adalah bukan hanya sekedar tawaran Allah untuk fasilitas di dalam surga saja, akan tetapi ketika seorang mukmin hidup di dalam kehidupan ini juga akan mendapatkan fasilitas ini, akan dekat di sisi Allah, akan mendapatkan ampunan dan juga rezeki yang mulia. Nah, berkaitan dengan rezeki yang mulia ini, bahwa ini masuk dalam ayat ini adalah rezeki yang mampu menghantarkan seseorang itu untuk lebih dekat kepada Allah. Rezeki yang mampu membuat dirinya itu menjadi hidup lebih mulia. Kalau kita perhatikan, tidak semua rezeki, tidak semua nikmat yang kita peroleh itu mampu membuat kita menjadi nyaman. Betapa banyak orang yang kaya, akan tetapi ternyata kekayaannya malah membuat dirinya semakin kesusahan nampaknya. Betapa banyak orang yang berilmu, tapi bukan malah ilmunya itu membuat dirinya semakin dihormati oleh orang lain, membuat dirinya itu semakin tenang, tapi malah dirinya semakin sibuk-sibuk, tidak karuan. Nah, inilah yang dimaksud dengan rizqun karim. Allah Subhanahu wa taala akan limpahkan rezeki, rahmat, nikmatnya, dan itu adalah nikmat yang mampu menghantarkan seseorang kepada kebaikan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, Ustaz Fajrul, berkaitan dengan keterangan rezeki ini tadi, ada satu hal yang terpikirkan oleh saya. Kalau kita perhatikan saat sekarang ini, calon-calon presiden yang sudah mulai berkampanye, atau para caleg-caleg, ketika mereka memberikan ceramah, ya, ketika mereka menerangkan kepada masyarakat bahwasanya negara Indonesia ini itu harus bagaimana caranya supaya ekonomi itu dapat terangkat, ekonomi Indonesia ini dapat menjadi lebih makmur. Satu yang terpikirkan oleh saya adalah bahwa ternyata kalimat-kalimat yang mereka ucapkan, tawaran-tawaran solusi yang selalu mereka sampaikan kepada masyarakat, itu kalau kita perhatikan jarang sekali yang ada lima sifat ini tadi, menawarkan bagaimana kalau masyarakat Indonesia ingin menjadi masyarakat yang aman dan sejahtera ekonominya, maka hendaklah mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena kita majmu' ini ya. Yeah. Tidak ada tawaran seperti ini. Yang ditawarkan, ayo mari kita berusaha untuk meningkatkan pasar tradisional dan sebagainya. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menawarkan kepada kita solusi yang terbaik di dalam kehidupan ini. Kalau ingin bahagia, kalau ingin ekonomi kita terangkat, maka dekatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukan yang lima hal tadi, insya Allah negara Indonesia ini akan menjadi negara yang sejahtera dan juga aman. Iya, mungkin waktu jualah yang memisahkan kita. Mudah-mudahan ya, dengan pertemuan ini dapat lagi lebih menyemangatkan hidup kita yang sudah larut dalam kelalaian dan dalam kegelapan. Ya. Mudah-mudahan dengan renungan kita mengkaji ayat Al-Quran demi Al-Quran menjadikan kehidupan kita lebih bermakna lagi. Saya Fazrul Haq bersama saya Ustaz Perdana, mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.